buho ate. Hola naman. Mudum. Maranganangan. Buho ate. Hola naman. Mudum. Maranganangan. Adong lo deba joma songoni pangala hona sude dong amar lo jung hichan lao mangurupi habe na sida mordong hola nama no noti turia ma buano le ana pe songoni hola ma pe sogoni roha molo dung tarida padang ma dirimu nang ipungu ano tabo hoate hola nama modo marangana Buhuate Hola namang Mudo Maranganangan Bolo namar dongan ikut domar si urupat Bisi do labana hitana mar si haholongan Sahuta sahuria saporti bias Dimai Satabi dihamuna mapegei ya deon Hola pasingot hita asara mar si taonan Sai hora jala gabi hita iporti bion Iko marsi bature ato Si pata bereng ilakuni Si pata bereng ibu dibi Nama ngoluon Gana sahalat Bature ma pangala hota Tabo hoate Hola nama Hoate, hola namang, modo, maranganangan. Bolo namar doan ikut domar si urupa, di sido labana hitana masih haholonga, sahuta sahuria saporti bias, demai. Satabi di hamu nama pegi ya deon, hola pasingot hita asarak masih taonan, saya horas jalaga behita saporti bias. Nama ngoluon Iko marsi